Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membahas bab yang di sini diberikan atau tidak diberi judul oleh al-muallif rahimahullahu taala, namun langsung disampaikan suatu ayat yang menggambarkan tentang isi dari bab ini, yaitu ayat dari surat Ali Imran ayat yang ke-85 di mana Allah berfirman wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dengan ini jelas bahwa yang ingin dibahas dalam bab ini bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama-agama yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala telah menjelaskan bahwa Islam itu sebelum kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama dari seluruh nabi-nabi yang ada. Nabi-nabi pada masanya, ya, maka agama yang mereka bawa itu adalah Islam. Maka bagi umat dari nabi tersebut ketika mereka mengikuti syariat Nabi yang diutus kepada mereka, maka mereka telah mengikuti agama Islam. Ini sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah mereka diterima, agama mereka tersebut diterima oleh Allah dan akan diberi ganjaran, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah diterima kecuali apabila seorang mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala kemarin, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan, menjelaskan bahwa katakanlah di sana ada nabi yang masih hidup pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nabi tersebut haruslah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalilnya yaitu ayat surat Ali Imran ayat yang ke-81 dan 82, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat tersebut bahwa Allah telah mengambil perjanjian bagi setiap nabi-nabi yang ada, bahwa mereka akan beriman kepada Rasul yang akan datang setelah mereka, yang dimana Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasul tersebut datang, maka mereka akan beriman, mereka akan menolong Rasul tersebut, mengikuti syariat Rasul tadi. Ini di kalangan para nabi, kalau saja ada yang mendapati zaman diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana ayat ini kemudian dilanjutkan oleh penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, yang akan kita bacakan pada malam hari ini insyaAllah. Qala hafizahullah ta'ala, fa'ba'da bi'asati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam intahatil adiyanus sabiqah. Maka setelah diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama-agama yang terdahulu sudah selesai. Wantahal amalu biha, dan sudah selesai masa untuk beramal dengan agama tersebut, agama Yahudi ataupun Nasrani. Maka agama tersebut sudah berlalu masanya, tidak berlaku lagi. Qala wa wajab al-amalu bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang wajib adalah beramal dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-amra lillahi jalla wa ala, karena urusannya adalah milik Allah jalla wa ala, artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Qala wa laysa al-amru li syakhsin muayyanin, bukan kemudian perkara ini dipasrahkan kepada seorang tertentu, seorang tokoh tertentu atau seorang pemuka agama tertentu, bukan. Namun semuanya adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala wala lil ahwa wal syahawat war raghabat, dan tidak pula dipasahkan atau dilandaskan kepada hawa-hawa nafsu dan juga syahwat ataupun keinginan-keinginan manusia semata. Jadi semuanya dipasahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang agama yang Allah Subhanahu wa taala akan terima, akan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan, agama dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Itu semuanya dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian kepada pilihan pribadi masing-masing, keinginan hawa nafsu atau syahwat manusia. Semuanya harus tunduk kepada perintah Allah. Qala Allahu amarakum wa amara al-anbiya'a kulluhum an yuti'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam idza bu'ita. Dan Allah memerintahkan kalian seluruh manusia dan memerintahkan para nabi semuanya untuk mentaati Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau telah diutus. Qala hatta Isa alaihi salam idza nazala fi akhir zaman fa innahu sayattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa yahkumu bi syari'ati Muhammadin. Sampai Nabi Isa alaihi salam apabila beliau turun nanti pada akhir zaman, maka beliau akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Isa adalah seorang rasul yang juga membawa risalah, ada syariat yang kemudian disampaikan kepada beliau untuk kemudian diamanahkan untuk disampaikan kepada umatnya. itu pada zamannya, yang dimana syariat yang dibawa oleh Isa berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagaimana kita tahu, Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dan akan turun nanti pada akhir zaman. Maka kemudian pada akhir zaman, apakah beliau masih beramal dengan syariat yang diwahyukan kepada beliau, ya, kepada Nabi Isa pada zamannya? Tidak. Namun beliau justru mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengamalkan syariat yang dahulu diturunkan kepada beliau. Qala wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halalahu illa an yatba'ani." Kalau saja seandainya saudaraku Nabi Musa hidup di antara kalian, tidak diperkenankan baginya kecuali supaya dia mengikuti aku. Hanya satu pilihannya bagi Nabi Musa apabila beliau masih hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengamalkan syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sendiri. Di mana perkataan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar radhiyallahu anhu berjalan dalam keadaan dia memegang lembaran-lembaran Taurat. Lembaran-lembaran Taurat, di mana Taurat adalah kitab suci, ya, yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentu saja kitab suci tersebut telah berubah dari masa ke masa, telah diselewengkan tentu saja. Namun Umar di situ berusaha untuk mencari hikmah atau mencari sesuatu yang bisa diamalkan dari syariat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal ini, ya, menyatakan hal ini, kalau saja seandainya Musa hidup, dia akan mengikuti aku, ya, bukan kemudian mengamalkan kitab sucinya sendiri, ya, kitab Taurat yang diturunkan kepadanya. Maka ini jelas menunjukkan, ya, bahwasanya seandainya pun ada nabi yang masih hidup, ya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan bagi nabi tersebut kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fal ladzina yad'una fi hadha az-zaman anna al-yahudiyyata wa an-nasraniyyata wa al-islam kullaha adyanun sahihah. Maka orang-orang yang mengklaim pada zaman ini bahwasanya agama Yahudi dan agama Nasrani serta agama Islam semuanya adalah agama-agama yang benar, wa yunkiruna alaina takfir al-yahudi wan nasara li'annahum 'indahum al-adyanin sahihatin yattabi'una al-anbiya, dan mereka mengingkari kita yang mengkafirkan Yahudi dan mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan orang-orang Yahudi dan mengkafirkan orang-orang Nasrani, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya mereka adalah kafir di dalam Al-Quran. Bi'annahuma indahum ala adyanin sahihah, mereka mengingkari kita ketika mengkafirkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut, karena menurut mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu di atas agama yang benar. Wayattabi'una al-anbiya, dan mereka itu mengikuti para nabi. Orang-orang Yahudi mengikuti Nabi Musa, orang-orang Nasara mengikuti Nabi Isa, maka mereka di atas agama yang benar. Itu menurut klaim mereka, persangkaan mereka. Ha'ulai naqulu lahum, mereka ini kita sampaikan kepada mereka, kazabtum, kalian telah berdusta. Humul ana la yattabi'una al-anbiya, mereka sekarang ini tidak mengikuti para nabi. Ya. Jadi orang-orang tadi mengklaim bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu juga mengikuti nabi, sebagaimana umat Islam ini mengikuti nabi. Ya. Maka sebagaimana agama agama Islam itu adalah agama yang benar karena mengikuti seorang nabi, demikian pula mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, agama mereka pun benar karena mereka masing-masing mengikuti nabi mereka. Ya. Kita katakan bahwasanya mereka tidak mengikuti nabi-nabi mereka. Ya. Mereka tidak mentaati nabi yang diutus kepada mereka. Kenapa? Akan dijelaskan lebih lanjut. Qala falau kanu yattabi'una al-anbiya lattaba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja seandainya mereka itu mengikuti para nabi-nabi, ya, niscaya mereka akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar orang-orang Yahudi itu mengikuti Musa dan orang-orang Nasara mengikuti Nabi Isa alaihi wassalam, maka niscaya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad, akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan selanjutnya, li'anna alladhi yakfuru bi Muhammadin fa innahu kafirun bi jami'il anbiya. Dikarenakan seorang yang mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah kafir kepada seluruh nabi-nabi yang ada. Wa lam yabqa ma'ahu dinun, dan tidak tersisa bersamanya suatu agama pun, ya, tidak beragama sebetulnya mereka itu. Mereka mengaku beragama dengan agamanya Nabi Musa atau agama Nabi Isa, padahal mereka tidak di atas agama Nabi Musa ataupun Nabi Isa, karena pada zaman ini bukan itu agama yang, ya, dibimbing oleh Nabi Musa atau Nabi Isa. Ya. Namun mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa, ya, pun juga memberitahukan bahwasanya nanti akan datang pada akhir zaman seorang nabi yang wajib untuk mengimani atau wajib untuk diimani dan diikuti syariatnya. Qala wa laysa tabi'an li ahadin min al-anbiya, dan bahkan tidak mengikuti seorang pun dari kalangan para nabi. Qala fal yahudu al-an laysu asba'an li Musa. Maka orang-orang Yahudi pada zaman ini, mereka bukanlah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengatakan kami mengikuti Nabi Musa. Kita katakan bukan, kalian bukan mengikut Nabi Musa alaihi salam. Ya. Walan Nasara atba'an li Isa, dan tidak pula Nasara dihitung sebagai pengikutnya Nabi Isa. Ya. Qala li anna fatrat al-anbiya intahat bi bi'atati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan masanya para nabi-nabi telah selesai dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faladhi abqa 'ala al-yahudiyyah aw an-nasraniyyah fa innahu kafir. Maka orang yang masih saja berada di atas agama Yahudi atau berada di atas agama Nasrani, maka semuanya dia kafir. Karena asa Musa, karena dia maksiati Musa, menyelisihi Nabi Musa alaihissalam. Wa asa Isa, dan mereka, dan dia juga menyelisihi Nabi Isa. Wa asa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam, dan juga maksiati Muhammad, menyelisihi Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para nabi-nabi itu sudah ada zaman tertentu yang kemudian menjadi masa berlakunya agama-agama mereka. Agama yang mereka bawa berlaku pada zaman tertentu saja, yaitu apa? Zaman mereka sampai diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak berlaku lagi, ya. Maka mereka terhitung sebagai seorang yang tidak di atas suatu agama tertentu, walaupun mereka mengatakan diri mereka berada di atas agama Yahudi atau Nasrani, itu yang mengikuti Nabi Musa atau Isa, ya. Sesungguhnya dan sejatinya agama mereka telah dihapuskan. Qala wa la yumkinu an yakuna 'ala al-haqqi, dan tidak mungkin orang yang seperti ini berada di atas kebenaran. Karena Musa wa Isa ya'muranihi bittiba'i Muhammadin wa lam yaf'al sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sedangkan Musa dan Isa keduanya memerintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, yaitu apabila sudah diutus Nabi Muhammad, ya, mereka berdua yaitu Nabi Musa dan Isa memerintahkan para pengikutnya untuk mengikuti Nabi Muhammad. Walam yaf'al, dan dia tidak melakukannya, berarti apa? Mereka menyelisihi perintah dari nabinya, ya. Tidak bisa dikatakan bahwasannya mereka adalah pengikut Nabi Musa atau pengikut Nabi Isa. Karena apa? Karena memaksiati Nabi Musa dan memaksiati Nabi Isa, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Bahwasannya apabila sudah datang Rasul, ikuti Rasul tersebut, jangan ikuti, ya, agama yang berlaku sebelumnya, syariat yang berlaku sebelumnya. Namun ikutilah syariat, ya, yang berlaku nanti pada akhir zaman, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari ayat ini, ayat pada surat Ali Imran, ya, yang menyatakan bahwasannya hanya satu agama yang diakui dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran orang yang beragama dengannya, yaitu agama Islam yang pada akhir zaman ini terkhususkan atau dikhususkan pada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada zaman-zaman yang lalu, agama Islam adalah agama masing-masing nabi yang diutus. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang disampaikan oleh al-mu'alif pada bab ini. Hadis yang pertama, qala rahimahullahu taala wa ana bi hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, taji'ul a'malu yaumil qiyamah, amalan-amalan akan datang pada hari kiamat. Fataji'u sholatu fataqul, maka sholat akan datang kemudian akan mengatakan, ya Rabbi anas sholatu, wahai Rabbku, sesungguhnya aku adalah sholat, ya, menghadap kepada Allah dan mengatakan ini, wahai Rabbku, aku adalah sholat. Fayaqulu innaki ala khairin, maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau mengajak bicara sholat tersebut, amalan sholat tadi, ala khairin, di atas kebaikan. Fatajil sadaqatu fataqulu ya Rabbi ana sadaqah, maka datang amalan yang lain, yaitu amalan sadaqah, kemudian amalan tadi berkata, wahai Rabbku, aku adalah sadaqah. Fayaqulu innaki ala khairin, maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Thumma yajil siyamu fayaqul, kemudian datang amalan puasa, kemudian berkata amalan tersebut, wahai Rabbku, sesungguhnya aku adalah amalan puasa. Fayaqulu innaka ala khairin, maka Allah berkata, berfirman, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Thumma taji'ul a'malu ala dhalika, kemudian amalan-amalan yang lainnya pun datang, ya, dengan cara seperti itu, sama seperti amalan-amalan yang sudah disebutkan, ya, datang kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyatakan, saya adalah amalan ini, saya adalah amalan itu. Nah, qala fayaqulu innaki ala khairin, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjawab, ya, sungguhnya engkau berada di atas kebaikan pada masing-masing amalan tadi. Thumma yaji'ul islamu fayaqul, kemudian datang amalan Islam, ya, agama Islam datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan, ya Rabbi antas salam wa ana al-islam, wahai Rabbku, sungguhnya engkau adalah as-salam. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu as-salam, ya, keselamatan. Wa ana al-islam, dan aku adalah Islam, ya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, innaka ala khairin, bika al-yawma akhudhu, ya, wa bika u'ti, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan, pada hari ini aku akan menghukum, ya, denganmu, dan akan memberi denganmu, akan menghukum orang-orang yang menyelisihimu, dan akan memberi bagi orang-orang yang taat kepadaku dengan mengamalkanmu, mengamalkan Islam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi, kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia pada saat nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Qala rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka tidak bisa dijadikan landasan untuk mengatakan bahwasanya peristiwa ini akan terjadi nanti pada hari kiamat. Hadis ini dhaif. Maka tidak bisa kita katakan bahwasanya masing-masing amalan akan datang kemudian akan memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwasanya saya adalah salat, saya adalah sedekah, saya adalah puasa, dan amalan-amalan yang lain juga seperti itu, kemudian Islam juga akan datang, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang Allah katakan, memfirmankan apa yang Allah firmankan. Ini tidak bisa kita jadikan landasan. Baik. Namun secara garis besar, sebetulnya apa yang disebutkan dalam hadis ini sesuai dengan apa yang disebutkan pada ayat yang kita sebutkan di awal bab, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi hukuman, mengazab orang-orang yang menyelisih Islam, dan akan membalas dengan balasan berupa pahala yang berlimpah, yang berlipat ganda bagi orang-orang yang mengamalkan Islam. Adapun yang mengamalkan atau menjalankan agama yang lainnya, maka tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sejalan sebetulnya dengan apa yang disebutkan atau ayat yang disebutkan pada awal. Kemudian dilanjutkan dengan hadis selanjutnya, qala wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam kitab as-sahih, yang di sini di mana di sini yang dimaksudkan adalah sahih al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, rawahu Ahmad. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada perintah kami pada amalan tersebut, maka amalan tersebut tertolak, rawahu Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tadi disebutkan maksudnya hadis ini dalam kitab sahih, itu sahih Bukhari dan Muslim. Ternyata juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab musnadnya. Baik. Kemudian dijelaskan dua hadis ini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Hadis yang pertama adalah hadis yang dhaif, namun juga dijelaskan oleh beliau. Qala hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wadihun bi annahu la yuhtasabu 'inda Allah yawm al-qiyamati illa al-islam. Hadis Abu Hurairah, hadis yang dhaif tadi, bahwasanya amalan-amalan akan datang pada hari kiamat, ini wadih, jelas bahwasanya tidak akan dihisab, tidak akan dihitung amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kecuali yang sesuai dengan Islam. Wa ma'adahu minal adyan fahuwa batilun mardudun. Adapun yang selainnya dari agama-agama, agama-agama selain Islam, maka agama-agama tersebut batil dan tertolak. Wala yanfa'u ashabahu, dan tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang memeluknya. Kemudian disampaikan ayat tadi, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka akan maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti akan termasuk orang-orang yang merugi. Qala Syekh Shalal Fauzan, fal ladzina matu qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum yatba'una atau yattabi'una anbiya'ahum fa hum 'alal Islam. Maka orang-orang yang mati sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka mengikuti nabi-nabi mereka, maka mereka di atas Islam. Ya, ini sebagaimana sudah kita sebutkan, ya, para pengikut nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai orang-orang yang mengikuti agama Islam, ya, yaitu pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lakin ba'da ba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falaysa al-islam illa ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada Islam kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima agama tersebut darinya. Ya, maka artinya, ya, pada akhir zaman ini orang yang, ya, mencari agama selain agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia tidak mengikuti Islam dan tidak akan diterima, ya, darinya agama tersebut, ibadah-ibadah yang dia lakukan ketika dia mengikuti agama selain Islam percuma. Padahal memang benar apabila pada zaman-zaman yang lalu sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia memilih agama tersebut, maka dia mengikuti agama Islam, ya. Itu bagi orang-orang yang hidup pada sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun pada akhir zaman yang berlaku hanyalah agama Nabi Muhammad, adapun yang selainnya, ya, maka tidak diakui oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Qala wa kadzalika hadis Aisyah, dan demikian pula hadis Aisyah, hadis yang kedua yang disebutkan tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Fa innahu yubayyinu annahu la dina illa ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini juga menjelaskan bahwa tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa anna man 'amila 'amalan mukhalifan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam aw lam ya'ti bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mardud. Dan bahwa seorang yang mengamalkan amalan yang menyelisihi agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mardudun, maka amalan tersebut tertolak. Alladzi ya'malu 'alal yahudiyyah, maka orang-orang yang mengamalkan agama Yahudi, atau ya'mal 'alan nasraniyah, atau beramal di atas dasar agama Nasrani, di atas syariat Nasrani, atau yuhdisu asya'a wa bid'an min indihi wa ya'malu biha ala annaha qurbatun wa ta'at, atau orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara baru, mengadakan bid'ah-bid'ah, ya, yang dibuat-buatnya sendiri, kemudian beramal dengannya dan menganggap bahwasannya itu adalah suatu perbuatan qurbat, ya, perbuatan yang akan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'at, dan merupakan ketaatan-ketaatan, duna dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada dasar dalil dari kitabullah dan dari sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mardudun ala sahibihi kainan man kana, maka amalan tersebut tertolak, ya, dikembalikan kepada orang yang melakukannya, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapapun dia, ya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang yang tinggi derajatnya di hadapan manusia, ya, ataupun orang yang hina sekalipun, siapapun yang melakukannya, ketika dilakukan tidak berdasarkan agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tertolak. Qala Yahudiyan aw Nasraniyan aw Mubtadi'an Musliman, sama saja apakah dia adalah seorang Yahudi mengamalkan agama Yahudi, atau seorang Nasrani yang mengamalkan agama Nasrani, atau seorang Mubtadi', seorang ahli bid'ah yang melakukan bid'ah walaupun dia seorang Muslim, ya. Sama amalannya sama-sama tertolak, ya. Namun tentu saja kalau orang-orang Yahudi seluruh amalannya tertolak, orang-orang Nasrani seluruh amalannya tertolak, seorang Mubtadi', ya, selama dia seorang yang Muslim, maka amalan-amalannya yang masih sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang diterima, ya, sholatnya misalnya atau hajinya juga sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, ya, pada garis besarnya, ya, walaupun mungkin disisipi perkara-perkara bid'ah tambahan, ya, maka secara garis besarnya yang masih sesuai dengan perintah Nabi SAW masih diterima, masih diberikan ganjaran, wallahu a'lam. Qala fal Islamu faqat huwa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka Islam hanyalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan satu ayat yang panjang, ya, dari surat Al-A'raf ayat 157, alladziina yattabi'uuna ar-rasuula an-nabiyya al-ummi الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأنذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Maka orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yaitu Nabi yang ummi, yaitu Nabi yang, ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi, ya, ini pembicaranya mengenai orang-orang Bani Israel, ya, yang mereka sebelumnya berada di atas agama Yahudi atau Nasrani. Kemudian ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara orang-orang Bani Israil tersebut mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau beriman, ya. Alladzi yajidunahu maktuban, yang mereka mendapati nabi tersebut sebetulnya sudah tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil, ya. Ini dalam ayat ini jelas bahwasanya sebetulnya dalam Taurat dan Injil memerintahkan atau terdapat padanya pemberitaan tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terhubung bil ma'ruf, yang kemudian akan memerintahkan mereka, yaitu Nabi tersebut memerintahkan mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang jelek. Wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim, dan meletakkan beban-beban serta belenggu-belenggu yang dahulu ada pada mereka, yaitu agama mereka dulu adalah agama yang berat, ya. Berbeda dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama tersebut, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang ringan, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu bil hanifiyyati as-samha." Sungguhnya aku diutus dengan membawa agama al-hanifiyah, ya, agama Nabi Ibrahim, as-samha, yang mudah, ya. Ini agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat-syariat yang sebelumnya syariat-syariat yang berat, ya, baik itu syariat Yahudi ataupun syariat Nasrani, ya, maka dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak, ya, beban-beban syariat yang membelenggu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, ditetapkan, digugurkan, dihapuskan dengan datangnya syariat Nabi Muhammad SAW yang samha, mudah. alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabau nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakannya, menolongnya, ya, mengikuti cahaya yang turun bersamanya, yaitu cahaya Islam, ya, diikuti, diimani, diamalkan, ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, ya. Dan bahkan pada ayat-ayat yang sudah lalu, sudah berlalu, ya, pada bab yang pertama, ya, mereka orang-orang ahlul kitab yang mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan pahalanya dua kali, ya, pahala keimanan terhadap nabi-nabi mereka dan menjalankan syariat mereka, kemudian juga pahala keimanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Qala fadalla ala anna alladhina la yattabi'una Muhammadan la yuflihuna abadan. Maka ini menunjukkan bahwasannya, ya, orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, la yuflihun, ya, tidak beruntung selamanya, ya. Tadi dikatakan orang-orang yang beruntung siapa? Yang mau beriman kepada Nabi Muhammad, memuliakannya, ya, dan menolongnya, dan mengikuti agamanya. Inilah orang-orang yang beruntung dari kalangan ahlul kitab Bani Israel, ya, ketika mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Namun orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beruntung, ya, tidak mendapatkan keberuntungan nanti pada hari akhir, ya. Tidak akan mendapatkan surga. Kalau annahum khasirun, dan bosnya mereka adalah orang-orang yang rugi, ya. Kebalikannya dari apa? Keberuntungan, ya. Kalau orang-orang yang mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW beruntung, ya, mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti syariatnya, ya, sebaliknya mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah yang kita bahas pada, yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, kemudian akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan membahas bab yang selanjutnya. بإذن الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد